Bagaimana jika kita merasa biasa saja saat melihat orang-orang menikah, seperti belum ada hasrat menikah? Ya sudah, tidak ada masalah selagi Anda normal. Ya, selagi Anda normal. Artinya nikah itu secara hukum bertingkat-tingkat, ya. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah. Tergantung keadaan masing-masing orangnya. Wajib ketika dia tidak bisa menahan diri, kalau tidak segera menikah dia akan terjatuh dalam keharaman agama, maka wajib menikah. Yang sunnah, dia bisa menahan hasrat dengan perbanyak puasa, perbanyak sholat, ibadah-ibadah yang lain, pekerjaan yang lain yang positif, bisa dihadapi syahwat tadi itu. Hukumnya sunnah. Atau yang betul-betul yang belum ada rasa sama sekali, nah, dia fokusnya lain, belum fokusnya belajar, dia fokusnya malah kerja segala macamnya, sedikit pun belum terpetik namanya pernikahan, dan dia laki-laki normal, dia gak ada masalah. Anda belum waktunya menikah, mubah saja Anda menikah. Jadi problem ketika memang ada masalah pada diri Anda, dalam tanda kutip masalah, mohon maaf ya, diperiksakan. Atau ada yang tidak beres, diobati. Ini penting ya, jangan dibiarkan. Tidak tahu ya, seliwa-seliwa, perempuan cantik biasa-biasa saja. Tidak ada, ser tidak ada, sahwat tidak ada. Ada yang ganteng, langsung tersentak dia. Wow, nah, ini bahaya ini. Wah, rupanya dia suka sesama jenis. Lihat yang ganteng langsung dia bergejolak, lihat yang cantik dia biasa saja, berpenyakit. Obati segera dan obati dalam menikah. Menikah dengan wanita yang solehah. Intinya, labas selama Anda normal.